Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Bagaimana kabarnya para pendengar sekalian? Semoga Allah menjaga antum semuanya. Senang sekali saya Fauzi Latukonsina dapat kembali menemani ruang dengar Anda pada malam ini, Ahad, tanggal 17 Syaban 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2025 Masehi. Para pendengar sekalian, teringat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat Al-Anbiya ayat ke-7, Allah mengatakan, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu agama terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui, terkhusus masalah kontemporer yang membutuhkan solusi. Maka dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memohon pertolongannya, Radio Minhajul Athar menghadirkan program Bincang Islam hari ini. Program dalam format tanya-jawab yang harapannya dapat menjadi pencerahan terhadap berbagai masalah kekinian. Para pemerhati rahimakumullah jami'an, ini merupakan pertemuan kedua dari Bincang Islam hari ini, yang sebelumnya pada bulan Jumat al-Akhirah atau tepatnya pada akhir Desember tahun 2024 kemarin, kita sudah menjalankan pertemuan yang pertama bersama Ustadz Abu Usman Kharisman hafizahullahu ta'ala. Para pemerhati sekalian rahimani rahimakumullahu jami'an, bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Insyaallah kurang lebih 2 pekan lagi kita akan kembali berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Bulan yang dimana pintu-pintu jannah terbuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka terkunci dan para syaitan terbelenggu. Tentunya untuk menghadapi bulan suci ini kita butuh terhadap ilmu, butuh pemahaman agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Maka pada kali ini kami memilih tema fikih puasa, agar para pendengar sekalian bisa menyiapkan bekal ilmu sebelum masuk ke dalam pintu gerbang Ramadan. Nah, bitaufiqillahi wahdah telah hadir di tengah-tengah kita salah satu asatidzah ahlu sunnah yang sudah tidak asing lagi di telinga. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Ustaz Abdul Harith Muhammad bin Muslih Helsi hafizahullahu ta'ala. Nah, kita sapa beliau ya. Marhaban ya Ustaz, Allah yubarik fikum. Ahlan wa sahlan. Masyaallah, kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, kaifa antum? Alhamdulillah. Amin amin, nahnu bi khair Ustaz. Masyaallah, Allah hayyikum. Nah, masyaallah. Nah, sepertinya kali pertama di bincang interaktif Ustaz ya. Iya. Pertama kali di studio bersama Ana di sini ya. Nah. Biasanya mungkin kalau memberikan ceramah satu arah, ini kita modelnya dua arah tanya jawab. Tayyib. Nah, masya Allah. Taisir. Nah, amin. Pertama-tama kami ingin ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ustaz Abdul Haris atas waktu yang beliau berikan kepada kami di studio ini di sela-sela kesibukan beliau yang cukup padat. Tadi baru saja mungkin mengisi taklim di musola Ustaz ya. Nah, masya Allah, ini ba'da isya langsung menuju ke studio. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikan antum ini dengan balasan yang sebaik-baiknya Ustaz. Allahumma amin. Nah, alaikum jami'an. Masya Allah, insya Allah kita tidak perlu kenalan lebih jauh karena insya Allah sudah pada mengenal sosok Ustaz Abdul Haris gitu Ustaz ya. Bukan, masalahnya waktunya ini. Oh gitu. Kasihan nanti pada ngantuk. Oh udah Ustaz. Insya Allah para pendengar sekalian sudah siap dan sangat antusias untuk menanti ujangan atau jawaban dari antum pada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan nanti pada malam hari ini Ustaz. Jadi tenang saja Ustaz, insya Allah tidak ada yang mengantuk pada malam ini. Nah, kita sesuaikan dengan waktu juga. Insya Allah. Nah, bisa tadi terbaca semua. Semoga. Alhamdulillah, kalau enggak ya cukupnya. Nah. Kita mulai Ustaz ya. Baik. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama dari akhuna saudara kita Rusdi Zain asal Banyuwangi. Pertanyaannya, bismillah, apakah boleh membatalkan puasa sunnah bila akan melakukan pencabutan gigi. Fadhol. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فنسأل الله عز وجل في هذه الليلة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يسددني وإياكم في القول والعمل وأن يلهمني وإياكم الصواب كما أسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى وإخلاصا وثباتا ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama bahwa apakah boleh membatalkan puasa sunnah bila akan melakukan pencabutan gigi. Perlu diketahui bahwa seseorang yang melaksanakan puasa sunnah ya maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyempurnakan puasanya sampai waktu berbuka, yaitu sampai tenggelam matahari. Akan tetapi disunnahkan baginya ya untuk menyempurnakan puasanya sampai waktu berbuka, yaitu terbenamnya matahari. Apalagi jika dia memiliki uzur ya, baik ada undangan makan atau ada kegiatan kesehatan ataupun yang lain, maka tidak mengapa. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Muslim beliau bercerita, Naam, dakhala alayya an-nabiy wa alayhi salatu wassalam dhaata yawm. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku. Faqala, maka Nabi bertanya, hal indakum syai', kalian punya makanan atau tidak? Faqulna la. Maka kami menjawab tidak. Naam, qala fa inni idzan sha'im. Ya, maka kalau begitu aku berpuasa. Nah, sehingga ni Naam, Nabi masuk ke rumah istri beliau Aisyah. Naam, ya, beliau belum punya niat puasa. Kemudian setelah bertanya kepada istri beliau dan tidak ada makanan di rumah, maka beliau niat dan memulai puasa beliau. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian Aisyah bercerita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami di hari yang lain. Faqulna ya Rasulullah, uhdiyalana hais. Kemudian ya, kami berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, telah datang hadiah kepada kita berupa hais. Hais itu adalah salah satu jenis makanan. Faqala, maka Nabi mengatakan, arinihi. Ya, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, coba perlihatkan kepada aku makanan tersebut. Naam. Falaqad asbahtu sha'ima, karena aku pada pagi hari ini sudah puasa. Dan ini di hari yang lain, ya pas beliau di tempat Aisyah, beliau sudah puasa. Nah, kemudian tiba-tiba datang hadiah, ya, kepada beliau, ya, sehingga Nabi minta untuk diperlihatkan kepada beliau makanan tersebut. Nah, fa'akala, kemudian Nabi memakan makanan tersebut yang berupa hadiah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang untuk membatalkan puasa sunnah ya ketika ada sebuah kebutuhan. Naam. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya dalam riwayat Al-Baihaqi dan sanadnya dihasankan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Naam, ya, beliau berkata, "Sana'tu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman Falamma wudhi'a qala rajulun ana sha'imun. Aku, na'am, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita bahwasanya aku pernah membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala makanan ini dihidangkan, ya, qala rajulun, ada salah seorang yang berkata, ana sha'im, aku sedang berpuasa. Jadi sepertinya ini undangan makanan. Nabi diundang. Kemudian di situ ada beberapa sahabat yang hadir bersama beliau. Maka tatkala dihidangkan makanan tersebut yang dibuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mengatakan, aku sedang puasa. Nah, maka tatkala Nabi melihat kejadian tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, da'aka akhuk wa takallafa lak, aftir fa summa kanahu in syi'ta. Nah, saudaramu ini sudah mengundangmu untuk makan dan dia sudah takallafa lak, dia sudah membebani dirinya untuk melayanimu, artinya membuatkan makanan untukmu, aftir, maka berbukalah. Na'am, fasum makanahu in syi'ta, kemudian berpuasalah di hari yang lain kalau kamu mau. Nah, jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seseorang yang melakukan puasa sunnah untuk memutus puasanya atau membatalkan puasanya, ya, karena sebuah kebutuhan. Dan ini ditegaskan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ini juga madhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Naam, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Naam, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan yang kedua dari Akh Abu Abdillah Rendi asal Kendari. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz, jika waktu subuh tercatat pukul 4 lebih 48 jadwal Kemenak, tetapi azan baru berkumandang pukul 4 lebih 50. Dan selama selisih waktu 2 menit itu, kita masih makan. Apakah boleh atau puasanya sah ataukah tidak? Nah, fadl. Naam, barakallahu fikum. Ya, jadi ini pertanyaan ini, ya, berkaitan tentang hukum, ya, makan ketika azan sudah berkumandang. Nah, perlu kita dudukkan sebelum kita, ya, menjawab, ya, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan awal waktu puasa dan akhir waktu puasa, ya, itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Jadi perlu difahami bahwa awal puasa itu bukan, ya, ketika muadzin mengumandangkan waktu subuh. Ya. Akhir puasa juga bukan ketika muadzin mengumandangkan azan maghrib. Tetapi Allah mengaitkan awal puasa dan akhir puasa, awal puasa dengan terbitnya fajar, akhir puasa dengan terbenamnya matahari. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan silahkan kalian makan dan minum sampai betul-betul jelas bagi kalian benang putih dari benang, ya, hitam dari fajar. Maksudnya sampai terbit fajar. Naam, maka kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Karena apa? Karena perlu difahami bahwa terkadang muadzin itu ada tiga keadaan. Ya, keadaan yang pertama adalah seorang muadzin yang memang dia mengumandangkan azan tepat pada waktunya. Pas ketika fajar terbit. Ya. Demikian pula mengumandangkan azan pas pada ketika matahari terbenam. Ini keadaan yang pertama. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, ada muadzin yang mengumandangkan azan sebelum waktunya, yaitu sebelum terbit fajar dia sudah azan. Karena ada sebagian yang seperti itu dalam rangka hati-hati. Dan hati-hati ini adalah hati-hati yang salah. Demikian pula ketika azan maghrib juga demikian. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah seorang muadzin yang mengumandangkan azan setelah lewat dari waktunya. Jadi setelah terbit fajar, selisih 2 menit, 3 menit, 5 menit, baru dia mengumandangkan azan. Demikian pula ketika maghrib juga demikian. Nah, maka di sini kalau kita cermati dari pertanyaan tersebut, ya, waktu subuh tercatat 4.48. Ya, jadwal Kemenak. Tetapi azan baru berkumandang 4.50. Berarti di sini muadzin mengumandangkan azan kapan? Setelah atau sebelum atau pas? Nah, setelah waktu fajar. Sudah lewat 2 menit ya dari terbitnya fajar baru dia mengumandangkan azan. Nah, maka di sini perlu kita ketahui ya. Saya akan menyebutkan sebuah hadis ya, yang mungkin ini menjadi sebuah iskal ya bagi beberapa pendengar ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Nabi mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdhi hajatahu minhu." Kalau salah satu dari kalian mendengar an-nida, mendengar adzan dalam keadaan bejana, ya mangkuk atau gelas atau piring ada di tangan salah seorang dari kalian, maka janganlah dia meletakkan bejana tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya. Nah, dari bejana tersebut. Jadi di sini bisa difahami bahwa kalau adzan, ya, kemudian kita masih memegang piring dan ada makanannya, kita diperbolehkan untuk terus makan sampai hajat kita terpenuhi, baru kita letakkan. Nah, tetapi ini ketika azan yang dikumandangkan adalah tepat pada waktunya. Nah, kalau ternyata azannya lewat dari waktu yang ditentukan, berarti tidak boleh. Kan begitu. Nah, ini dulu. Kemudian perlu diketahui bahwa kalau kita melihat ini adalah hadis yang sebenarnya masih ada beberapa kemungkinan. Artinya bisa jadi hadis ini maknanya seperti yang saya sebutkan, dan bisa jadi tidak. Dalam arti yang dimaksud dengan azan di sini ada kemungkinan adalah azan yang pertama, yaitu sebelum terbitnya fajar. Karena para ulama membahas pembahasan ini dengan detail. Ya, jadi hadis ini sifatnya masih mutasyabih. Sedangkan di sana ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Allah betul-betul mengizinkan kita untuk makan ya pada malam hari hanya sampai terbitnya fajar. Sehingga ketika terbit fajar, kita sudah harus menghentikan makan dan minum. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 187 yang saya sebutkan ya tadi. Nah, ya sehingga ketika Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai betul-betul jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam. Maka barang siapa yang sudah yakin, ini perlu saya garis bawahi, barang siapa yang sudah yakin akan terbitnya fajar, maka dia wajib untuk berhenti dari makan dan minum. Ya. Dan jika ada makanan atau minuman, bahkan jika ada makanan dan minuman di mulutnya, dia harus mengeluarkannya. Ketika dia sudah yakin bahwasanya fajar telah terbit. Nah, adapun hadis yang di atas ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah tadi dan dalam riwayat Imam Ahmad, maka para ulama menjelaskan bahwasanya Nah, mahmulun ala annal muadzin kana yuadzin qabla thulu'il fajr. Hadis tadi para ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut dibawa kepada kondisi seorang muadzin yang dia mengumandangkan azan sebelum fajar. Ya, jadi kalau ada muadzin yang kebiasaannya mengumandangkan azan sebelum terbit waktu ataupun sebelum terbit fajar, maka kita boleh melanjutkan makan. Nah, tetapi kalau yang ya muadzin tersebut mengumandangkan azan tepat pada waktunya, apalagi melebihi atau setelah waktu fajar, maka kita tidak boleh melanjutkan makan, bahkan kita harus mengeluarkannya. Nah, dan ini ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nah, dalam kitab beliau Al-Majmu'. Naam, beliau mengatakan dzakarna anna man tala al-fajru wa fihi na'am wa fi famihi ta'amun falyalfadhu wa yutimmu shaumahu fa in ibtala'ahu ba'da 'ilmihi bil fajri batala shaumuhu. Kami telah menyebutkan bahwasanya orang yang di dalam mulutnya ada makanan, kemudian dia tahu dan yakin bahwasanya fajar telah terbit, maka dia harus mengeluarkan makanan tersebut dan jangan menelannya. Kalau dia telan setelah dia tahu bahwasanya fajar itu telah terbit, maka puasanya batal. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada perselisihan pendapat dalam hal tersebut. Wa daliluhu hadits Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna bilalan yu'adzinu bil lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu melaksanakan atau mengumandangkan azan pada malam hari, maka kalian makanlah dan minumlah sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Berarti hadis tadi dibawa kepada apa? Seorang muadzin yang mengumandangkan azan sebelum waktu fajar. Nah, jadi ini jawabannya ya, tidak boleh. Ya, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan tepat pada waktunya, apalagi sudah lewat dari waktunya. Nah, maka kita harus berhenti makan, bahkan makanan yang ada dalam mulut kita harus kita keluarkan. Karena ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yang tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Naam. Kemudian di sana ada permasalahan ya, disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Naam, bahwa di sana ada ya, seperti kita yang tinggal di tengah kota itu sulit untuk menentukan terbitnya fajar. Dalam arti kita hanya bersandar dengan apa namanya taukid, dengan waktu yang dibuat oleh Kemenak ataupun oleh apa Ummul Qura, kan begitu waktu-waktu sholat. Nah, di sini kita tidak ada keyakinan. Nah, apakah betul pas waktu yang ditentukan itu fajar betul-betul terbit? Atau di waktu buka betul-betul matahari sudah terbenam. Nah, maka di sini naam ya, Syekh Ibnu Baz memberikan sebuah nasihat. Naam ya, fa in kana la ya'lamu halal muadzin hal adzana qabla al-fajri aw ba'da al-fajri fa innal aula wal ahwad lahu an yumsika idza sami'a al-adzan. Naam. Maka jika seseorang tidak mengetahui keadaan seorang muadzin, apakah dia mengumandangkan azan sebelum waktunya, sebelum terbit fajar atau setelah terbit fajar, maka yang lebih baik untuknya dan lebih berhati-hati adalah dia harus apa namanya menahan ya makan ketika dia sudah mendengar azan. Wala yadurruhu law syariba aw akala syai'an hinal adzan li'annahu lam ya'lam bitulu'il fajri. Akan tetapi jika memang ya tidak sengaja atau memang karena dia belum sempat minum sedikit, maka dia tidak apa-apa minum sedikit atau makan sedikit ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, karena memang dia tidak tahu ya tentang apa terbitnya fajar. Nah, jadi ini ya jawaban dari beliau rahimahullahu taala. Nah. Ah, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Nur Hadi asal Tegal. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Hukum puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang dan dibagikan kepada empat orang yang membutuhkan. Ini sudah berjalan sekitar 6 atau 7 tahun. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mulai jam berapa waktu iktikaf dan apakah iktikaf 1,5 jam itu boleh? Atas jawabannya, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Matur nuhun Ustaz. Nah. Naam, barakallahu fikum. Yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang hukum puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang dan dibagikan kepada empat orang yang membutuhkan, ini sudah berjalan sekitar 6-7 tahun. Nah, di sini tidak disebutkan tentang kondisi orang yang berpuasa. Tiba-tiba ya Pak Nur Hadi menyampaikan puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang. Ya, maka di sini saya akan menjelaskan secara rinci agar supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang hampir serupa sudah terjawab ya, bahwa yang pertama kita harus mengetahui bahwa puasa pada bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua, dan syariat puasa ini diwajibkan oleh Allah ya kepada umat ini dan juga bahkan kepada umat-umat terdahulu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Naam, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat puasa ini kalau kita mau mencermati ya, ada 3 ayat dalam surat Al-Baqarah ini, 183, kemudian 184, kemudian 185. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat kondisi orang yang berpuasa. Nah, ya. Akan saya sebutkan dulu, yang pertama adalah orang yang berpuasa dalam keadaan sahihun muqim. Dalam keadaan dia sehat dan dalam keadaan dia muqim, berada di tempat tinggalnya, di kotanya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang berpuasa dalam keadaan musafir ya atau marid. Ya, orang yang berpuasa dalam keadaan dia safar ya, tidak ada di tempat tinggalnya atau kotanya, dan atau dia sakit. Nah, dia punya penyakit sehingga menghalangi dia untuk berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi orang atau keadaan orang yang berpuasa dan dia adalah orang yang sudah tua renta, sudah lanjut usia, asy-syaikhu wasy-syaikhah. Naam. Ya. Kemudian yang terakhir, dia adalah orang yang berpuasa dalam keadaan dia hamil atau menyusui, hamil wal murdhi'. Nah, masing-masing ini punya hukum. Maka yang sehat dan yang mukim wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan secara penuh setiap hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi 183. Naam. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa dari kalian yang bertemu dengan bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa sebulan penuh. Ini berlaku untuk yang sahih dan mukim, sehat dan mukim di tempat tinggalnya. Yang kedua adalah marid, orang yang sakit. Nah, maka orang yang sakit tetapi sakitnya ini adalah sakit yang bisa sembuh dan diharapkan ya untuk sembuh, bukan sakit yang menahun atau sakit yang abadi yang menurut analisa dokter sudah tidak akan sembuh. Nah, maka orang yang sakit atau yang safar yang sakitnya seperti ini, dia boleh berbuka, ya tidak berpuasa, tetapi wajib untuk mengqadha, mengganti atau membayar hutang puasanya di hari yang lain. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat berikutnya ketika Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, puasa Ramadan itu hanya hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridon aw ala safar, maka barang siapa dari kalian yang sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia wajib untuk mengganti di hari-hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Nah, jadi ini hukum ya bagi orang yang sakit atau safar. Yang ketiga adalah asy-syaikhu wasy-syaikhah. Ya, yaitu seorang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan para ulama mengkiaskan ya kepada asy-syaikhah wasy-syaikhah wasy-syaikhah. Naam, asy-syaikh wasy-syaikhah adalah al-marid alladzi la yurja bur'uhu, seorang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, atau seseorang yang punya penyakit menahun, misalnya stroke. Naam, sudah tidak bisa apa-apa. Naam, atau misalnya punya penyakit ginjal. Nah, atau punya penyakit kanker yang memang dia tidak mampu berpuasa, atau kalau dia berpuasa itu akan menyebabkan penyakitnya semakin parah ya, sehingga dia tidak boleh berpuasa. Maka yang seperti ini hukum dia seperti hukumnya asy-syaikhu wasy-syaikhah, seorang ya yang sudah lanjut usia. Nah, hukumnya apa bagi orang yang sudah lanjut usia? Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang yutiqunahu yang mampu untuk berpuasa, fidyatun ya, maka dia membayar fidyah ta'amu miskin, sebagai makanan untuk orang miskin. Ayat ini ya, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat ini menjadi tiga pendapat. Nah, jadi yang pertama sesuai dengan lafadznya, ya Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal Islam memberikan pilihan bagi semua orang bahwa ya boleh untuk berpuasa dan boleh untuk berbuka walaupun dia mampu, walaupun dia sehat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang mampu untuk berpuasa, fidyah, boleh membayar fidyah. Ini di awal Islam. Kemudian ayat ini mansukh, dihapus dengan ayat berikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquranu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa sebulan penuh. Jadi ayat ini apa? Mansukh, dihapus oleh ayat yang tadi saya sebutkan. Ayat 185. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yutiqunahu, di sini ya tidak mansukh. Tetapi para ulama ya memaknakan yutiqunahu fi hali syababihim, naam, wa hadatsatihim wa quwwatihim, bagi orang-orang yang dulu mampu melakukan puasa ketika masih muda, ketika masih kuat. Naam, maka setelah dia tua ya sudah tidak kuat lagi, fidyatun ta'amu miskin. Nah, dia harus membayar fidyah. Nah, ini menurut pendapat ahli tafsir yang kedua. Naam. Kemudian, nah, pendapat ahli tafsir yang ketiga mengatakan di sini ada sesuatu yang mahdzuf. Ada sesuatu yang dibuang dalam ayat ini. Ya. Perkiraannya bagaimana? Ai wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Dan wajib bagi orang yang la adalah nafiah. Ada kalimat la yang berarti tidak. Sehingga bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, dia harus membayar fidyah. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya ayat-ayat tadi muaranya sama. Bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tadi, ya sebagaimana itu ditafsirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah asy-syaikhul kabir alladzi kana yutiqu sauma syahri ramadhan wa huwa syab fa kabira wa huwa la yastati'u saumahu, yaitu seorang tua yang sudah lanjut usia, yang dulu ketika muda mampu berpuasa, kemudian dia lemah, sudah tua dan tidak mampu, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Nah, sehingga ini kondisi yang ketiga orang yang berpuasa, yaitu siapa? Lansia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka kewajibannya adalah fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah sebagai ta'am, makanan bagi orang miskin. Nah, di sini pertanyaannya, ya, hukum puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang. Nah, maka ini tidak sah dan tidak boleh. Fidyah itu harus berupa ta'am, berupa apa? Makanan, sebagaimana juga zakat al-fitr dan kafarah yang lain, kafaratul aiman juga sama. Nah, seberapa besar makanan tersebut? Maka minimalnya adalah mud, satu mud makanan pokok. Kalau kita beras, satu mud itu kurang lebih 750 gram. Jadi setiap hari harus membayar apa? 750 gram. Nah, kalau dibayar dengan makanan yang sudah siap saji, tidak masalah. Ada, ya, namanya nasinya, kemudian ada lauknya, ada sayurnya, ini lebih sebuah ihsan dan ini boleh. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lagi, apakah boleh kalau, ya, satu bulan penuh itu hanya diberikan kepada satu orang miskin? Boleh juga, setiap hari dia kasih, boleh. Atau sekali saja 30 porsi, ya, atau 750 gram beras dikali 30, nah, kemudian, ya, dia bagikan kepada 30 orang juga boleh. Nah, ya, ini juga boleh. Nah, yang jadi masalah sekarang, dia tidak, penanya tidak menyebutkan, ya, hukum puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang. Ini siapa yang berpuasa? Nah, maka harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling penting karena berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kondisi yang keempat orang yang berpuasa adalah al-hamil wal-murdi', yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui. Apakah ketika dia tidak berpuasa wajib membayar qadha, atau justru dia boleh untuk membayar fidyah? Maka di sini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang masalah ini, ya, bahwasanya orang yang hamil dan menyusui, nam, ya, sebagian para ulama, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwa dia tetap wajib membayar qadha. Jadi dia harus membayar apa? Hutang puasanya. Nah, adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya dia cukup membayar fidyah, nah, maka ini pendapat yang lemah. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan bahwasanya wa ma yurwa an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, na'am, anna ala al-hamil wal-murdi' al-it'am huwa qawlun marjuhun mukhalifun lil-adillati syar'iyyah. yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya, tentang al-hamil wal-murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui itu cukup untuk membayar fidyah, maka ini adalah pendapat yang marjuh yang menyelisihi dalil-dalil yang syar'i. Sebagaimana Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit karena dia hamil sakit tidak mampu untuk berpuasa atau dia sedang safar, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Naam. Kemudian ya, yang perlu diperhatikan, ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya setiap tahun dia hamil atau menyusui yang akhirnya ya membuat dia ya belum sempat membayar hutang puasa yang sebelumnya, ya, sehingga dia sudah hutang lagi. Nah, maka Syekh Ibnu Baz juga menyebutkan bahwasanya fattaqullah mastata'tum, tidak mengapa walaupun sampai menumpuk-numpuk. Nah, sebagaimana ini terjadi pada sebagian wanita punya hutang puasa sampai ratusan. Tetapi subhanallah, karena dia semangat, nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk membayarnya. Nah, karena memang di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah perintah yang jelas. Sedangkan pendapat Ibnu Abbas, ya, ini adalah salah satu pendapat sahabat. Dan di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang berpendapat dengan pendapat yang menentang pendapatnya Ibnu Abbas. Maka kita mengambil pendapat para sahabat yang paling sesuai dengan dalil. Itu yang harus kita lakukan. Naam, ya, karena ya pendapat-pendapat yang lain, para sahabat yang lain, mereka mengatakan bahwa ya orang yang hamil dan menyusui tetap harus membayar qadha. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berikutnya, mulai jam berapa waktu itikaf dan apakah itikaf 1.5 jam itu boleh? Nah, maka di sini perlu kita ketahui, pertanyaan ini mengandung dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mulai jam berapa waktu itikaf. Jika yang dia maksud adalah itikaf pada bulan Ramadan, ya, maka dimulai dari terbenamnya matahari pada hari ke-20. Naam, ya. Jadi dia mulai masuk masjid, naam, ya, ketika terbenam matahari pada hari yang ke-20. Naam. Kemudian dia masuk ke khaimahnya, ke kemahnya atau tempat i'tikafnya, dan yatafarraq lil ibadah, dia berkonsentrasi untuk ibadah itu setelah terbitnya fajar pada hari yang ke-21. Sebagaimana itu dijelaskan dalam riwayat beberapa sahabat yang menjelaskan i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Kemudian setelah beliau akan meninggal, beliau beriktikaf selama 20 hari. Kemudian untuk masalah waktu iktikaf, apakah boleh? Naam, 1.5 jam, maka jawabannya boleh. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu minimal i'tikaf. Maka jumhur ulama menjelaskan bahwasanya minimal waktu yang bisa digunakan untuk i'tikaf adalah lahdhah, yaitu sesaat. Sebagaimana ini adalah madhabnya Abi Hanifah wa Syafi'i dan Ahmad. Nah, jumhurul ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu boleh walaupun sesaat, walaupun 1 jam, walaupun 2 jam. Naam, dikarenakan ya i'tikaf itu yang dimaksud adalah al-iqamah, menetap. Nah, maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, fa kullu iqamatin fi masjidin lillahi ta'ala bi niyyati taqarrubi ilaihi i'tikafun. Maka setiap ya kegiatan menetap di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah dinamakan apa? I'tikaf. Mimma qalla minal azman au kathur, baik waktunya lama maupun waktunya sedikit. idlam ya khusal Qur'anu wa sunnatu adadan min adad wa waktan min waqt, karena tidak ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang menjelaskan waktu minimal di dalam beriktikaf. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita berpindah pada pertanyaan berikutnya, nomor 4, dari hamba Allah asal Bengkulu Kota. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallahu khairan atas kesempatan untuk kami bertanya. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta keluarga dari mara bahaya dan diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan tentunya rezeki yang barokah. Amin. Pertanyaan yang pertama, apakah seseorang yang bekerja di luar negeri dan mengalami perbedaan waktu dengan negara asalnya harus mengikuti waktu puasa di negara asal atau di negara tempat mereka bekerja? Yang kedua, apakah seseorang yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, jantung, atau hipertensi harus berpuasa atau mengganti puasa di lain hari? Dan apakah seorang yang sakit parah dan tidak dapat berpuasa harus membayar fidyah atau mengganti puasa di lain hari? Yang ketiga, apakah membayar fidyah hanya dikenal di kalangan wanita saja? Mohon pencerahannya Ustaz. Afwan, pertanyaan di borong. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, zadakallahu hirsan. Nah, jadi yang pertama tentang seseorang yang bekerja di luar negeri dan mengalami perbedaan waktu dengan negara asalnya, apakah puasanya itu mengikuti negara tempat dia tinggal atau mengikuti negara asalnya? Nah, maka yang perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-shaumu yauma tasumun wal iftaru yauma tuftirun wal abha yauma tudhhun. Puasa itu dilakukan ya bersama orang-orang yang berpuasa di tempat kalian. Demikian pula berbuka itu dilakukan bersama orang-orang yang berbuka di tempat kalian. Dan Al-Adha ya, hari Idul Adha itu dilakukan bersama orang-orang yang melakukan Idul Adha di tempat kalian. Nah, jadi ya jawabannya di sini adalah dia berpuasa sesuai dengan tempat yang dia tinggal di dalamnya. Sehingga kalau dia sedang di luar negeri, ya dia mengikuti tempat tersebut walaupun terjadi perbedaan ya startnya. Jadi di negerinya misalnya belum puasa, tetapi di tempat dia bekerja sudah berpuasa, tidak masalah. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, bahwa al-matali' ya, tempat terbitnya hilal itu berbeda-beda. Memang bisa jadi berbeda suatu tempat dengan tempat yang lain. Di sini hilal sudah terbit, kemudian di negara lain belum terbit. Nah, sehingga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa sesuai dengan terbitnya hilal. Naam, idza raaitumuhu fasumu wa idza raaitumuhu faaftiru. Jika kalian sudah melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian sudah melihat lagi maka berbukalah. Jadi awal puasa itu dengan melihat hilal, akhir puasa dengan melihat hilal. Nah, bisa jadi di negeri tempat ya Anda bekerja hilal sudah terlihat, tetapi ternyata di negeri tempat lahir Anda hilal belum terlihat. Nah, karena Anda sedang tinggal di negeri tempat bekerja Anda, maka Anda ya harus berpuasa bersama penduduk negeri tersebut yang sudah melihat hilal. Dan ini sudah ditanyakan ya oleh ataupun kepada para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Nah, suatu ketika beliau ditanya tentang pekerja safarah ya, kedutaan. Nah, jadi kedutaan Pakistan, kedutaan Saudi yang berada di negara Pakistan. Bagaimana berpuasanya? Nah, dikarenakan ru'yah di negeri Pakistan ya tata akhar ba'da Saudiyah. Ya, terlambat. Jadi Saudi sudah terlihat hilal tapi di Pakistan belum terlihat hilal. Maka puasanya ikut mana ini? Ikut Saudi atau ikut Pakistan? Sedangkan mereka tinggal di Pakistan. Nah, maka beliau mengatakan alladzi yadhharu lana min hukmi syar'il mutahhar annal wajib 'alaikum as-shaumu ma'al muslimina ladaikum. Yang nampak bagi kami dari hukum syariat yang suci ini bahwa yang wajib untuk kalian lakukan untuk berpuasa bersama kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kalian. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, kemudian ya ada alasan yang penting yang beliau sebutkan. Karena apa? Karena ketika kalian menyelisihi kaum muslimin yang ya ada di tempat kalian, maka ini akan menjadikan apa namanya? Pertanyaan, menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang dan mereka akan mengingkari. Nah, dan ini akan menjadi sebab ya terjadinya perselisihan dan juga permusuhan. Sedangkan syariat Islam yang mulia ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita menjaga persatuan di atas kebenaran, untuk berta'awun, untuk bersaudara, dan meninggalkan segala macam bentuk perselisihan dan permusuhan. Nah, taib. Jadi ini jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah seseorang yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, jantung, atau hipertensi harus berpuasa? Nah, sebenarnya ini sudah masuk di jawaban pertanyaan nomor dua tadi. Cuma yang perlu kita tekankan, yang boleh menentukan bahwasanya Anda ya boleh untuk tidak berpuasa itu adalah ahlinya. Jadi Anda harus bertanya kepada dokter yang ahli, yang muslim kalau ada dan terpercaya. Apakah kalau Anda berpuasa itu akan membuat Anda akan semakin parah sakitnya atau menunda kesembuhan ya penyakit Anda? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ternyata memang dokter mengatakan Anda tidak boleh puasa, ini ditanyakan juga apakah bersifat sementara atau terus-menerus. Ya, kalau ternyata bersifat sementara, tahun depan atau tahun depannya lagi, dua tahun lagi Anda boleh berpuasa, maka di sini Anda wajib untuk membayar qadha, untuk membayar hutang puasa. Tetapi kalau ternyata selama-lamanya Anda tidak boleh berpuasa, maka di sini Anda cukup membayar fidyah. Berarti Anda masuk dalam kategori asy-syaikh wasy-syaikhah, seorang yang lansia ya yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah, jadi sebagaimana dalam pertanyaan berikutnya, dan apakah seseorang yang sakit parah dan tidak dapat berpuasa harus membayar fidyah? Naam, kalau memang puasanya itu apa? Ya, memang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Terkadang sakit parah tetapi dia bisa sembuh. Contohnya apa? Misalnya kecelakaan, patah tulang, parah dia. Tapi diharapkan pada tahun berikutnya atau dua tahun berikutnya dia sembuh. Maka di sini dia wajib untuk membayar qadha, membayar hutang puasanya. Tapi kalau ternyata sakitnya itu menahun ya dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, apakah membayar fidyah hanya dikenal di kalangan wanita saja? Maka jawabannya tentunya naam. Ya, tidak, justru di kalangan wanita kalau karena hamil atau karena menyusui dia wajib membayar qadha, bukan membayar fidyah. Adapun jika wanita itu tua renta, tidak mampu berpuasa atau punya penyakit-penyakit yang menahun, maka dia membayar fidyah sebagaimana dijelaskan dalam jawaban dari pertanyaan yang kedua. Wallahu a'lam. Naam, jazakumullah khairan Ustaz. Kita pindah pada pertanyaan yang kelima dari Abu Nashwa Andre asal Kraksan, Probolinggo. Beliau bertanya, bagaimana cara ikhlaskan niat puasa Syaban hanya karena Allah Ta'ala? Naam, barakallahu fikum. Tentang cara-cara mengikhlaskan niat pada puasa sunnah Syaban atau puasa Ramadan, Ya, semuanya sama. Dalam segala ibadah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Tapi bagaimanakah caranya supaya kita bisa ikhlas di dalam beribadah? Maka di sana para ulama menyebutkan beberapa hal yang bisa kita tempuh untuk membantu kita supaya kita bisa mengikhlaskan niat kita, terutama dalam puasa. Yang pertama, na'am, adalah kita ya lebih melihat dan mementingkan ya penilaian dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita menginginkan ya pandangan ataupun pujian dari makhluknya. Yang menjadi tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maniltamasa ridallah bisakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa maniltamasa ridan nas bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun mengakibatkan manusia murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia dari beban manusia. Maksudnya apa? Allah akan melindungi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan akan membuat manusia menjadi ridha terhadapnya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia walaupun harus mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia dan melemparkan dia kepada manusia. Nah, sehingga ini sebuah hadis yang agung, bahwasanya yang harus menjadi niat, tujuan, prioritas adalah pandangan Allah. Untuk apa kamu pedulikan pandangan manusia? Nah, ya untuk apa kamu ya ingin mendapatkan pujian dari manusia? Maka yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya kamu akan senantiasa termotivasi untuk mengikhlaskan niatmu di dalam berpuasa. Kemudian yang kedua adalah, cara yang kedua, haruslah sebuah pujian maupun celaan itu sama di sisimu. Sehingga pujian itu tidak membuatmu besar kepala, tidak membuatmu berbangga, tidak membuatmu sombong. Demikian pula celaan maupun cacian orang itu tidak membuatmu sedih, tidak membuatmu lemah, dan tidak membuatmu mundur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin, الوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله تعالى. Bahwasanya berhenti ya, karena pujian manusia atau karena celaan manusia itu adalah salah satu ciri terputusnya hati dan salah satu ciri bahwa hati itu kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ketika kamu dipuji, kamu biasa saja karena bukan itu yang kamu cari. Yang kamu cari adalah ridha Allah. Nah, yang kamu cari adalah pujian Allah dan pahala Allah. Dan ketika kamu dibenci, ketika kamu dicaci, kamu juga biasa saja. Karena memang yang dicari adalah ridha Allah. Nah, sehingga cacian itu tidak akan membuat kita terputus dari kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, demikian pula yang penting, an yastawiya zahiruka wa batinuk, hendaknya lahir dan batinmu itu sama. Nah, ya, karena ini sangat penting, engkau menjadi orang yang jujur dan apa adanya. Jangan engkau berusaha ketika di depan orang engkau sok baik, engkau sok berpuasa, engkau sok beribadah. Tetapi ketika kamu sendiri, ternyata kamu adalah orang yang paling pertama kali melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah orang yang jujur, karena yang menjadi ya prioritasmu dan orientasimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau di depan orang ataupun ketika engkau bersendirian, yang menjadi tujuanmu adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian segala ibadahmu akan selantiasa kamu niatkan untuk Allah. Naam, karena bukan manusia yang menjadi tujuanmu. Naam, bukan penglihatan manusia yang menjadi tujuanmu. Naam. Kemudian yang keempat, di antara ya yang akan membantu kita semua untuk bisa ikhlas adalah dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan keikhlasan dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana hal ini telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tercinta beliau, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Beliau berpesan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin naml." Wahai Abu Bakar, sungguh kesyirikan itu di tengah-tengah kalian ya akhfa, lebih samar, min dabibin namli, dari langkahnya semut. Nah, ya, sehingga kadang kalian tidak sadar kalau kalian sedang berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi lasyirku akhfa min dabibin namli, kata Nabi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, syirik itu ya lebih tersembunyi dan lebih samar daripada langkahnya semut. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa katsiruhu. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, maukah kamu wahai Abu Bakar ya aku beritahu tentang sesuatu yang jika kamu lakukan maka kesyirikan itu akan hilang darimu sedikitnya maupun banyaknya. Qul, maka Nabi mengatakan, katakanlah, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi ini salah satu doa agar supaya kita bisa ikhlas. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udhu bika, berlindung kepadamu, an ushrika bika, ya, dari perbuatan kesyirikan untuk menyekutukan engkau, wa ana a'lamu, dalam keadaan aku mengetahui, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, lima la a'lam, untuk dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Sehingga nasihat untuk saya pribadi dan untuk Abu Nashwa dan seluruh pendengar, bahwa janganlah kita menyibukkan diri kita untuk mencari ridha manusia, mencari pujian manusia, mencari pandangan manusia. Hendaknya yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi orientasi kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaharuilah niatmu setiap kali kamu hendak melakukan amalan, dan janganlah engkau lupakan untuk engkau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, sebelum kamu beramal, ketika kamu beramal, setelah kamu beramal, mintalah supaya amalmu senantiasa engkau lakukan dengan ikhlas, dan supaya amalanmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Kita pindah ke soal yang berikutnya. Pertanyaan nomor 6. Akhuna Umar Abu Hausin asal Ponorogo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum puasa jika seseorang beranggapan bahwa ketika sedang berkumandang azan subuh masih diperbolehkan minum atau makan selama azan tersebut belum selesai, tidak mengapa untuk makan dan minum. Wallahu a'lam, kejadian seperti ini sering ana jumpai di masa kullab. Dan apakah ada fatwa ulama yang berpendangan bahwa batas terakhir waktu sahur adalah ketika azan subuh selesai? Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu. Naam. Naam, barakallahu fikum. Ini sepertinya sudah terjawab, sudah terjawab pada ya. Pertanyaan yang nomor kedua ya. Tiga tadi ya. Nomor dua, enam. kedua dari, yang kedua ya, dari Abu Abdullah Rendi sudah kita rinci, nah, dan juga beberapa fatwa dari kalangan para ulama yang kita sebutkan. Nah, jadi nanti Huna Omar bisa merujuk pada pertanyaan nomor 2 tadi. Kita lanjut pada soal nomor 7. Dari hamba Allah Jogja, yang pertama masalah qadha dan fidyah. Bagaimana penjelasan antara mengqadha puasa dan membayar fidyah? Jika seorang ibu merasa berat untuk mengqadha, apakah boleh untuk langsung beralih kepada membayar fidyah? Dalam kasus lain, ada seorang ibu yang mengandung ketika Ramadan 2 tahun yang lalu. Kemudian Ramadan kemarin mengandung lagi. Kemudian Ramadan tahun ini juga mengandung. Sementara hutang puasa 2 tahun yang lalu belum selesai. Bagaimana jalan keluarnya, Ustaz? Yang kedua, masalah pembatal puasa. Apakah sekedar berniat membatalkan puasa sudah menjadikan puasanya batal ataukah belum? Dan apakah cukup ketika waktu berbuka dia sekedar niat membatalkan puasa tanpa makan dan minum? Seperti misalnya dia sedang berada di sebuah tempat yang tidak ada makanan dan minuman. Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Sepertinya juga pertanyaan yang pertama, masalah qadha dan fidyah, sudah kita jelaskan. Nah, ya, pada perincian jawaban dari pertanyaan yang ketiga ya. Ketiga, ya. Nah, yang ketiga. Dari Pak Nur Hadi asal Tegal. Nah. Ya, kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan yang kedua adalah masalah pembatal puasa. Nah, apakah kalau seseorang yang berniat membatalkan puasa sudah menjadikan puasanya batal ataukah belum? Dan apakah cukup ketika waktu berbuka dia sekedar niat membatalkan puasa tanpa makan dan minum saja? Nah, perlu diketahui bahwa ketika seseorang memang sudah berniat, dalam arti berniat di sini bukan ragu-ragu, jadi dia sudah punya niat tekad untuk membatalkan ibadahnya. Nah, ya, jika dia sudah berniat seperti itu, maka ibadahnya batal. Di sini puasa, maka puasanya batal. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Demikian pula di kalangan para ulama Hanabilah, mereka juga menyebutkan hal ini. Kata Ibnu Qudamah, "Na'am, ya, in talabbasa biha biniyatin sahihatin thumma nawa qat'aha wal khuruj minha batalat." Na'am. Jika dia sudah masuk dalam ibadah tersebut dengan niat yang benar, kemudian dia berniat untuk memutus ibadah itu, membatalkan ibadah itu, nah, dan keluar dari ibadah itu, batalat, maka nah, ibadah itu batal ini pada sholat. Demikian pula dalam puasa, nah, man nawal iftar aftara, barang siapa yang punya niat untuk membatalkan puasanya, untuk berbuka, memutus puasanya, maka dia dihukumi apa? Telah batal puasanya. Akan tetapi, nah, Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, seperti tadi saya sebutkan, kalau dia masih ragu, taraddud, nah, dia mau batal atau tidak, atau dia menggantungkan niatnya. Misalnya begini, dia sedang safar. Karena ini memang terkadang ini wakil, ini fakta. Dia sedang safar, di awal dia tidak ada niat puasa. Dia tidak ada niat untuk berbuka. Pokoknya dia safar jam 8 pagi, mau keluar kota yang perjalanannya kurang lebih 6 jam. Berarti kurang lebih sampainya jam 2, kan begitu. Dia tidak ada niat untuk membatalkan puasanya. Sudahlah, dia berangkat. Setelah dia menempuh perjalanan 3 jam, mulai lapar. Nah, dia ragu antara saya mau batal atau tidak. Ya. Nah, kalau dia menggantungkan niatnya dengan sesuatu, misalnya gini, nanti kalau saya dapat restoran yang buka, ada restoran yang buka atau makanan yang cocok, saya batalkan. Nah, tetapi kalau ternyata tidak ada, maka saya lanjutkan. Nah, kalau ternyata dia berjalan kemudian tidak mendapatkan restoran yang buka atau yang dia suka, maka dia lanjutkan puasanya. Maka yang seperti ini, ya, puasanya tidak batal. Li'annahu 'allaqa. Naam, ibtala siyamihi, ya, karena dia menggantungkan niat batal puasanya itu dengan sesuatu. Itu apa? Ada restoran atau makanan yang dia suka. Kalau ternyata enggak ada, ya sudah, berarti puasanya tetap sah. Atau dia ragu tadi mau batal atau tidak, maka di sini tetap sah. Adapun niat yang memang sudah dia berniat, berazam, bertekad untuk membatalkan puasanya, walaupun dia tidak dapat makanan, pokoknya saya mau berhenti puasa, nah, maka di sini batal. Nah, kemudian ketika waktu berbuka, apakah cukup sekedar dia niat membatalkan puasa, ya, seperti misalnya dia sedang berada di sebuah tempat yang tidak ada makanan dan minumannya. Ya, kalau memang tidak ada makanan minuman, mau apa lagi? Kan begitu. Ya, cukup dia niat berbuka ketika terbenam matahari. Nah, kalaupun ternyata ada seteguk air minum, bisa dia minum. Kalau ternyata sama sekali tidak ada, ya sudah, mau apa lagi? Nah, ya, insya Allah cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan ke-8 dari Abu Farhan Lubuk Linggau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Yang berikutnya, apakah sah puasa Ramadan seseorang yang kebanyakan waktunya untuk tidur dan nonton TV? Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Naam. Jadi pertanyaan ini yang ke-8, hukum orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Nah, di sini ya memang banyak fenomena terjadi seperti ini, maka kita perlu sampaikan. Nah, yang pertama kali bahwasanya dua-duanya adalah rukun Islam, baik sholat maupun puasa adalah sebuah kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Tidak boleh ditinggalkan apapun keadaannya kecuali jika ada uzur yang syar'i. Maka hukum orang yang berpuasa tetapi tidak sholat di sini ada rinciannya. Nah, ya, di sini hukumnya dibagi. Nah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, dalam kitab beliau As-Salah. Nah, Ibnul Qayyim menjelaskan walladzi yadhharu fil hadits. Nah, yaitu ketika beliau mensyarah hadits Buraidah dalam riwayat al-Imamul Bukhari, Nabi mengatakan man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang tidak salat asar, maka amalannya terhapus. Nah, ya, amalannya batal. Maka di sini Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, bahwasanya annatarka nau'an, seseorang yang meninggalkan salat itu ada dua kondisi. Yang pertama, tarkun kulliyun la yusalliha abada. Yang pertama adalah dia meninggalkan sholat secara menyeluruh. Tidak sholat sama sekali. Bahkan mungkin sholat Jumat pun tidak. Naam, fahadha yahbitu, naam, au yahbitul amala jami'ahu. Maka yang seperti ini akan menghapus seluruh amalannya. Nah, jadi artinya dia keluar dari Islam karena semua amalnya terhapus. Nah, kondisi yang kedua adalah watarkun muayyanun fi yaumin muayyanin. Nah, yang kedua dia meninggalkan sholat, ya, pada hari tertentu. fahadha yahbitu amala dzalikal yaumi, maka yang seperti ini akan menghapus pahala-pahala amalan yang dilakukan di hari itu. Fal hubutul 'ammu fi muqabalati tarkil 'am wal hubutul muayyan fi muqabalati tarkil muayyan. Maka ya, al hubutul 'am, apa, terhapusnya amalan secara menyeluruh itu seiring dengan meninggalkan sholat secara menyeluruh. Adapun terhapusnya amalan di hari tertentu atau di waktu tertentu, itu juga seiring dengan sholat yang ditinggalkan pada waktu tertentu. Nah, jadi dilihat, kalau dia memang tidak sholat sama sekali, bahkan jangankan puasanya batal, semua amalannya batal. Oleh karena itu, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya di dalam Fatawa Siyam, nah, tentang hukum ya puasa orang yang tidak sholat. Nah, beliau mengatakan tariku sholati shaumuhu laisa bisahih wala maqbulin minhu, bahwasanya orang yang tidak sholat puasanya tidak sah dan tidak diterima darinya. Li anna tarika sholati kafirun murtadun, dikarenakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir dan murtad. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik, maka Allah mengatakan fa'in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa'ikhwanukum fiddin, jika mereka telah bertobat, orang-orang musyrik tadi, dan mereka menegakkan sholat dan membayar zakat, maka mereka sudah menjadi saudara kalian dalam agama. Nah, jadi Nabi diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka mau bertobat dan mau sholat. Kalau sudah sholat, berarti mereka menjadi saudara kita. Waliqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga nah, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wassalam dalam riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, hal yang akan menentukan ya kesyirikan seseorang atau kekufuran seseorang, naam ya, adalah tarkus shalah, nah, meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat dia telah kufur. Naam. Dan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar, perjanjian yang mengikat kita dan mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, adalah as-shalah, maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan ini adalah pendapat mayoritas para sahabat, bahkan kata beliau kalau bukan menjadi ijma', kesepakatan di kalangan mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, beliau adalah salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus shalah, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpandangan sebuah amalan yang jika ditinggalkan itu akan membuat orang menjadi kafir ya, kecuali salat saja. Nah, wa ala hadza fa idza shama al insan wa huwa la yusalli fa shaumuhu mardudun ghairu maqbul wa la nafi'un lahu 'inda Allah yaumal qiyamah wa nahnu naqul shalli tsumma shum amma anta sum wa la tusalli fa shaumuka mardudun 'alaika li anna al kafira la tuqbalu minhu al ibadah. Naam, kata beliau, maka barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak mau salat, maka puasanya ditolak dan tidak diterima di sisi Allah dan tidak akan memberikan manfaat untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dan kami katakan kepada dia, salat dulu baru berpuasa, dan salat dan puasalah. Adapun engkau puasa tetapi tidak salat, maka puasamu tidak bermanfaat, dikarenakan orang yang kafir itu tidak akan diterima sholatnya. Dan demikian pula jawaban dari Al-Lajnah Ad-Da'imah dan Asy-Syaikh Ibnu Baz juga sama. Nah, kemudian berikutnya, apakah sah puasa Ramadan seseorang, nah, yang kebanyakan waktunya untuk tidur dan nonton TV? Nah, Ya, untuk nonton TV, ya dilihat dulu acaranya apa. Jadi yang tidak boleh itu bukan nontonnya, tetapi acara yang ditonton. Kalau yang ditonton itu misalnya ya muhadharah atau bacaan imam masjid di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram seperti Qanatus Saudiyah. Naam, Qanat apa? Al Masjidil Haram, saluran Masjidil Haram ataupun saluran Masjid Nabawi, tidak masalah. Bahkan itu hal yang positif, mengisi waktu puasanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran atau untuk mendengarkan taklim, mendengarkan muhadharah, mendengarkan apa namanya diskusi ilmiah dari orang-orang dan ustad-ustad yang terpercaya dari para ulama, itu hal yang bagus. Adapun jika nontonnya adalah nonton acara-acara yang buruk, yang negatif, maka tentunya naam hal ini akan mengurangi naam pahala puasanya. Dikarenakan begitu banyak orang-orang yang terlena dalam puasanya, sehingga malah justru ibadahnya tersebut diisi dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Rubba sha'imin, begitu banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran dari puasanya, melainkan hanya al-ju' wal-atas, ya rasa lapar dan rasa haus. Seluruh pahala puasanya gugur walaupun sah. Nah, ya, walaupun sah. Adapun tidur maka hukumnya mubah, boleh saja. Akan tetapi kalau memperbanyak tidur sehingga melalaikan dia dari ya ibadah-ibadah yang seharusnya dia lakukan, apalagi dia punya kewajiban, punya pekerjaan yang wajib dia lakukan, maka jangan diisi dengan tidur. Kalau dia tinggalkan maka dosa. Nah, adapun orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tanggung jawab, kemudian tidur mubah. Tetapi kalau dia ya terlalu banyak tidurnya, nah, maka ada para ulama menyebutkan makruh, karena hal itu akan membuat dia ya apa namanya terlewatkan dari ibadah-ibadah yang utama, di mana pada bulan Ramadan pahala seseorang yang melakukan ketaatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Fatimah Jember. Apa yang harus dilakukan jika seseorang yang masih punya hutang puasa tahun lalu dikarenakan sakit, saat badan dirasa mampu dia mengusahakan untuk membayar hutang, namun ada kondisi kadang badannya tidak memungkinkan puasa, khawatir hingga masuk Ramadan masih memiliki hutang puasa. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya tentang masalah orang yang sakit. Ya, ini juga sudah terjawab ya. Nah, pada pertanyaan nomor 3, cuman mungkin di sini mungkin beliau merasa khawatir kalau misalnya sampai datang Ramadan berikutnya dia belum selesai membayar hutang. Nah, maka di sini sebagaimana tadi saya sampaikan, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak mengapa, walaupun sudah menumpuk-numpuk, sudah lewat Ramadan ya, kemudian datang lagi Ramadan berikutnya belum selesai, yang penting dihitung, manakala ada kesempatan dia sehat, bayar hutangnya. Nah, walaupun sudah 5 tahun, 7 tahun, nah, maka tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan. Pertanyaan nomor 10 dari akhuna Abdul Hayy Seluma Bengkulu. Yang pertama, apa hukum seorang yang berpuasa namun dia tidak sholat, apakah puasanya sah? Nomor 2, bagi seorang ibu yang menyusui, apakah boleh membayar fidyah dengan memberikan makanan siap saji atau misalnya nasi bungkus setiap hari satu porsi kepada orang miskin? Apakah ini sudah mencukupi? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, ini juga seorang yang puasa tidak salat, sudah kita jawab tadi ya. Terjawab tadi. Di pertanyaan nomor 8 ya. 8. Nah, kemudian Yang pertanyaan kedua tentang seorang ibu yang menyusui. Nah, ini juga sudah terjawab pada pertanyaan nomor 3. Nah, jadi intinya seorang ibu yang menyusui ya membayar hutang puasanya, tidak membayar fidyah. Walaupun ya sudah sampai lewat, manakala dia sudah berusaha dan tidak mampu, maka cari hari-hari yang Allah mudahkan baginya untuk berpuasa dan membayar hutang puasanya. Naam, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Pertanyaan nomor 11 dari Fulanah Jember. Lebih afdal manakah membayar fidyah atau mengganti puasa bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini juga sama. Ya, sudah kita terbahas jawab. Terbahas di pertanyaan nomor 3 tadi. Nah, ya, bukan lebih afdal tapi wajib untuk mengganti puasanya. Ya. Bagi ibu hamil dan menyusui. Wallahu a'lam. Pertanyaan nomor 12 dari Akhuna Abu Hasbi Bengkulu Utara. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustaz? Bagaimana tata cara baik hari atau tanggal berpuasa di bulan Syaban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Dan apakah Rasulullah masih berpuasa sampai di hari akhir Syaban? Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertama kali ana ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, alhamdulillah, dan semoga antum semua di Bengkulu juga dalam keadaan baik. Nah, kemudian tata cara ya baik hari atau tanggal berpuasa pada bulan Syaban. Nah, maka di sini ya perlu diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak berpuasa pada bulan Syaban. Sebagaimana juga datang dalam sebuah riwayat, beliau berpuasa pada bulan Syaban secara penuh. Juga ada riwayat yang lain bahwasanya beliau berpuasa pada bulan Syaban kecuali beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa. Naam, dalam hadis Aisyah ataupun Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummu Salamah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma syahraini mutatabi'aini illa annahu kana yasilu Sya'ban bi Ramadan." Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali puasa Sya'ban yang beliau sambung dengan puasa Ramadan. Ini hadis yang pertama. Naam. Kemudian hadis yang lain dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Naam. Ummu Salamah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sanati syahrun taman illa Sya'bana yasiluhu bi Ramadan. Kata beliau, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selama 1 tahun. Nah, kecuali hanya bulan Sya'ban kemudian beliau sambung dengan puasa Ramadan. Maka dari 2 riwayat ini kita bisa memahami bahwasanya Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh. Naam. Kemudian ya di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban berpuasa tetapi tidak secara penuh. Naam, dalam riwayat Muslim ya dari Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasanya Nabi pada bulan Sya'ban. Nah, maka Aisyah mengatakan kana yasumu hatta naqula qad sam wa yuftir hatta naqula qad aftar wa lam arahu sha'iman min syahrin qattu akthar min siyamihi min Sya'ban. Puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berpuasa terus sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak akan pernah lagi tidak berpuasa. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa terus sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak akan berpuasa. Nah, dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa pada suatu bulan yang paling banyak ya daripada pada bulan Sya'ban. Nah, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau ya berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari. Jadi dua hadis ini seolah-olah bertentangan. Yang satu menjelaskan Nabi puasa penuh pada bulan Sya'ban, yang satu mengatakan Nabi berpuasa hanya pada mayoritas dari bulan Sya'ban. Maka para ulama berbeda pendapat ketika mereka mengkompromikan dua ataupun riwayat-riwayat ini. Nah, maka sebagian dari mereka menjelaskan bahwa beberapa tahun terkadang Nabi berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Tetapi di tahun-tahun yang lain, Nabi SAW berpuasa ya hanya pada sebagian besar dari bulan Sya'ban. Dan ini adalah pendapatnya Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Naam, ya. Kemudian ya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa penuh pada bulan Sya'ban, beliau mengatakan ai kana yasumu mu'dhamahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada mayoritasnya saja, bukan sebulan penuh. Naam, ya. Ya, kemudian beliau mengatakan wa jaizun fi kalamil arab idza shoma aktsara syahri an yaqula shoma syahra kullahu. Karena apa? Dalam bahasa Arab itu boleh dikatakan seseorang melakukan ya sesuatu secara penuh, padahal maknanya adalah yang dia lakukan sebagian besarnya saja. Maka demikian pula ketika seseorang berpuasa pada mayoritas ya hari-hari pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Sya'ban misalnya, Nabi misalnya puasa pada bulan Sya'ban selama 25 hari, maka dalam bahasa Arab boleh disebut bahwasanya Nabi berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Nah, ya. Jadi itu. Adapun At-Tibi mengatakan bahwasanya yuhmal hadis ini ya maknanya berarti apa? Annahu kana yasumu Sya'bana kullahu taratan wa yasumu mu'dhamahu ukhra li'alla yatawahhama annahu wajibun kulluhu ka Ramadan. Bahwasanya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh, dan terkadang pula di tahun-tahun yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban hanya pada mayoritas harinya, supaya tidak disangka bahwa puasa pada bulan Sya'ban itu wajib. Naam. Wallahu alam. Jadi ini naam cara berpuasa pada bulan Sya'ban adalah berpuasa pada mayoritas harinya, dan inilah bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa. Naam, barakallahu fikum. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan nomor 13 dari Abu Razinah Probolinggo. Bismillah, la'allakum bi khair ya Ustaz. Afwan Ustaz, apa hukum wanita menyusui puasa Ramadan, kemudian apabila ia tidak berpuasa, manakah pendapat yang rajih? Antara ia wajib mengqadha puasanya ataukah cukup membayar fidyah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naam. Ini juga sudah terjawab ya, Ustaz Fauzi. Di pertanyaan nomor 3. Naam. Jadi intinya ya dia membayar qadha, membayar apa? Hutang puasanya, dan tidak cukup kalau membayar fidyah. Cukup dia membayar hutang puasanya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan nomor 14 dari Ummu Putra Banyumas. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz Abdul Haris hafizahullah. Ada seorang wanita yang haid, tetapi 2 bulan ini siklus haidnya berubah. Biasanya wanita ini 10 hari haidnya terus menerus keluar darah haid hingga bersih di hari ke-10. Saat ini siklusnya berubah, yaitu hari pertama ada tanda flek seperti akan haid, hari kedua dan ketiga bersih, hari keempat sampai ke-10 keluar darah haid hingga bersih. Kalau demikian siklus haidnya sekarang, berarti ketika bersih, hari kedua dan ketiga boleh puasa ataukah tidak, Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, taib, barakallahu fikum. Untuk masalah flek, jadi dia punya kebiasaan 10 hari ya, terus menerus keluar darah dari awal hari pertama sampai hari yang ke-10. Kemudian siklusnya berubah. Nah, pada hari pertama hanya ada flek, sedangkan hari kedua tidak ada. Hari ketiga juga bersih, hari keempat keluar darah. Ya, maka di sini masuk dalam pembahasan as-sufrah wal qudrah, yaitu cairan yang muncul ya berupa flek ini, yang apa namanya, berwarna kuning atau yang kotor. Maka jika cairan tersebut muncul dalam siklus haid yang disebutkan di sini 10 hari, maka ini termasuk darah haid. Adapun hari kedua dan ketiga seandainya pun bersih, maka ini tetap masuk. Nah, karena masuk dalam kebiasaan dia. Nah, yaitu 10 hari. Jadi diikutkan dengan kebiasaan sebelumnya. Ya, sehingga di hari yang ketiga ataupun kedua walaupun tidak keluar darah, nah, dia tetap tidak berpuasa. Kemudian wajib untuk mengqadha puasanya. Karena apa? Karena kalau seandainya hari kedua dan ketiga itu memang sudah masa suci, maka hari keempat tidak akan keluar darah. Sehingga ketika hari keempatnya keluar darah lagi, ini menunjukkan bahwasanya dia sedang dalam siklus haidnya, dalam hari-hari haidnya, sehingga dia tidak berpuasa dan wajib baginya untuk membayar hutang puasanya di waktu yang lain. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan nomor 15 dari Amatur Rahman, hamba Allah Banyumas. Bolehkah berpuasa sunnah setelah pertengahan Syakban bagi orang yang di hari-hari sebelumnya kadang berpuasa Senin Kamis dan terkadang tidak? Nah, jadi untuk berpuasa pada bulan Syaban ya, ada sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Jika sudah masuk pertengahan Syaban, janganlah kalian berpuasa. Maka hadis ini menunjukkan sebuah larangan untuk memulai puasa setelah masuk pertengahan bulan Syaban. Nah, akan tetapi di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya seseorang berpuasa walaupun ya sudah lewat pertengahan Syaban atau sudah masuk atau lewat pertengahan Syaban. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, jadi puasa yang seperti ini bentuknya adalah niat puasa yang digunakan untuk berhati-hati. Nah, karena dia khawatir Ramadan ternyata sudah lewat sehari, maka dia berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan dengan satu hari atau dua hari. Maka ini yang dilarang. Nah, maka ini yang dilarang. Sengaja melakukan puasa sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Adapun ya, orang yang memang punya kebiasaan berpuasa sebelum itu, ya, yang dilarang adalah apa? Sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ya kan? Berarti kalau sebelum Ramadan 3, 4 sampai pertengahan bulan boleh. Tadi larangannya kan setengah bulan terakhir bulan Syaban tidak boleh. Tetapi hadis ini menunjukkan berarti boleh kalau 3 hari, 4 hari. Nah, tetapi bagi siapa? Illa rajulun kana yasumu sauma, bagi seseorang yang memang punya kebiasaan berpuasa. Kalaupun bahkan sampai kebiasaan puasanya tersebut bertepatan dengan sehari sebelum Ramadan atau dua hari sebelum Ramadan, maka tetap boleh. Misalnya Ramadan jatuh di hari Jumat, dia biasa puasa Senin dan Kamis, maka dia tetap boleh untuk berpuasa hari Kamis karena niatnya dia adalah kebiasaan puasa sunnah, bukan dalam rangka hati-hati ya untuk ya masuk bulan Ramadan. Maka di sini jawabannya, yang punya kebiasaan puasa di hari Senin ataupun hari Kamis, maka tidak masalah untuk berpuasa pada bulan Syaban walaupun sudah masuk kepada pertengahan bulan Syaban. Wallahu a'lam. Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan nomor 16. Apa hukum puasa Ramadan tanpa niat? Dari akhuna Muhammad Jember. Yang kedua, bagaimana cara memperbarui niat? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-16, yang pertama, hukum puasa Ramadan tanpa niat, maka tentunya tidak sah. Nah, karena niat puasa pada bulan Ramadan itu adalah syarat sahnya puasa tersebut. Sebagaimana ini adalah pendapat jumhurul ulama, bahkan mereka mengatakan wajibnya untuk tabyitun niyah, untuk berniat puasa sebelum terbitnya fajar. Karena Nabi mengatakan demikian, la siyama liman lam yubayyitin niyah bilail, tidak ada puasa atau tidak sah puasa seseorang yang tidak berniat pada malam hari, yaitu maksudnya sebelum fajar terbit. Nah, maka seseorang yang hendak berpuasa pada bulan Ramadan harus meniatkan puasanya ya pada setiap harinya, dan niat puasa itu cukup hanya dengan niat puasa dalam hati. Nah, dia bangun sahur ya, itu sudah menunjukkan dia niat untuk berpuasa. Tidak ada kewajiban harus melafadzkan niat, mengucapkan niat, ataupun memperbarui niat. Nah, tidak ada kewajiban ya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menegaskan, فَبِمُجَرَّدِ أَنْ يَنْوِيَ الشَّخْصُ بِقَلْبِهِ دُونَ تَلَفُّذٍ فِي جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِي. Maka ketika seseorang hanya berniat dengan hatinya tanpa melafadzkan niatnya pada juz mina lail, pada satu bagian dari bagian-bagian malam, bahwasanya saya besok akan berpuasa, dia sudah niat pokoknya besok puasa, mau bangun sahur, mau tidak, pokoknya niat puasa. Nah, maka fa inna dzalika yakfi, hal ini sudah cukup. Naam. Barakallahu fikum. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan nomor 17 dari hamba Allah Bengkulu. Bismillah. Ustaz Abdul Haris hafizahullah dan tim radio Minhajul Athar yang insyaallah dirahmati Allah, barakallahu fikum. Amin. Anda ingin bertanya. Yang pertama, amalan apa yang diperintah dan amalan apa yang dilarang dalam menyambut bulan Ramadan ini? Yang kedua, apa yang dapat untuk dijadikan motivasi diri kita untuk bersemangat menjalankan dan menjaga kesempurnaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, ini insya Allah jawabannya kita satukan karena ya saling berkaitan. amalan apa yang diperintah dan amalan apa yang dilarang dan apa yang dapat dijadikan motivasi. Nah, bagi diri kita untuk bersemangat, ya tentunya kita perlu ketahui bahwa dalam semua amalan yang akan kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Nah, terutama sebuah ibadah yang agung ini yang merupakan salah satu rukun Islam, maka seorang hamba hendaklah menata niatnya, menata hatinya untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalan yang diperintahkan adalah terus berusaha mengikhlaskan niat ya sampai kita bertemu dengan Ramadan. Amalan apapun itu. Kemudian yang kedua ya adalah amalan yang penting juga untuk menyambut bulan Ramadan adalah at-taubatus shadiqah, bertaubat dengan taubat yang jujur, yang memang betul-betul taubat nasuha, muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Dia berhenti dan mengurangi dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang betul-betul taubat. Maka dengan demikian Allah akan mengampuni dosa kalian. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan, marilah kita sambut dengan hati yang bersih, dengan badan yang bersih, dengan perilaku yang bersih, dengan moral dan akhlak yang bersih. Kita bersihkan diri kita dari segala macam bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika bulan Ramadan semakin dekat dan kita ya tidak merasa tidak ada pengaruh pada diri kita, kita tidak ada semangat ataupun niat untuk mengurangi kemaksiatan dan dosa, lalu kira-kira apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan ya kalau kita belum bisa membersihkan diri kita dari segala macam bentuk maksiat? Maka kita sangat khawatir kita akan masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ancaman dari malaikat Jibril dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu tentang seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan falam yughfarlah, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia masih terus berlanjut melakukan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia mengetahui ya syarafuz zaman, mulianya ya waktu yang akan dia temui, yaitu di sini bulan Ramadan. Dia harus mempelajari tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka ketika Anda bisa beribadah kepada Allah di malam tersebut, engkau isi malam tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka nilainya di sisi Allah lebih baik daripada amalan ketaatan, amalan ibadah yang engkau lakukan selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Nah, maka engkau harus ketahui. Belum lagi Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi memberikan janji bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan, melaksanakan salat tarawih pada malam Lailatul Qadar, semuanya akan menjadi sebab kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, ghuliqat abwabun nar, wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, syaitan-syaitan akan dibelenggu, kemudian akan ada orang yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai pencari pahala, wahai pencari kebaikan, bergegaslah, majulah engkau, beramallah, dan wahai pencari keburukan, hendaklah engkau berhenti dan mengurangi keburukanmu. Jadi engkau harus faham tentang keutamaan bulan Ramadan, sehingga hal itu akan memberikan motivasi untukmu untuk memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah at-taqallul minat ta'am, engkau mengurangi makanmu. Nah, ya, dilatih dirimu untuk supaya bisa ya siap ketika engkau berpuasa nanti. Dikarenakan ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama seperti Muhammad bin Wasi', man qalla ta'amuhu fahima wa afhama wa safa wa raqqa. Barang siapa yang sedikit makannya, dia akan mudah untuk memahami. Wa afhama, dan dia akan bisa memahamkan orang. Wa safa, dan dia akan menjadi jernih pikirannya. Wa raqqa, dan dia akan menjadi lembut. Nah, biasanya kalau orang makan tanpa dibatasi, bahkan sudah kenyang masih lanjut, nah, itu bebal. Susah untuk memahami materi, susah untuk memahami ucapan-ucapan, susah untuk memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi memahamkan orang, dia akan ngantuk, dia akan malas, pikirannya tidak jernih. Nah, demikian pula orang yang banyak makan, bagaimana bisa hatinya menjadi lembut? Hatinya akan keras. Nah, jadi ya, wa inna kathrata ta'am tamna'u sahibaha an kathirin mimma yurid, dan bahwasanya banyak makan itu akan menghalangi seseorang dari hal-hal yang dia cita-citakan. Maka kalau kita ingin bisa beribadah kepada Allah, kurangi makan kita agar kita bisa lebih fokus di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima yang sangat penting, hendaknya engkau tata'allam ahkam as-siyam, engkau pelajari tentang hukum-hukum puasa, tentang fikih puasa, bagaimana pembatal-pembatal puasa. Jangan sampai kamu sudah niat puasa tetapi tanpa disadari kamu melakukan salah satu pembatal puasa, sehingga puasamu tidak sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau harus belajar ya, mempelajari fikih puasa. Kemudian yang keenam ya, membiasakan diri kita untuk banyak berpuasa, banyak sholat, dan banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya nanti ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut. Terbiasa dengan sholat malam, terbiasa dengan puasa, terbiasa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah al-musabaqah wal-musara'ah ilal khairat. Biasakan diri kita semua untuk berlomba-lomba dan bergegas dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Jangan ditunda-tunda, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin, dan hendaklah kalian bergegas, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan ke-18, dan ini merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini, dari Akh Muhammad Galawi, atau Galawi ini kepanjangan dari Tegal Selawi. Naam. Naam, ya, masyaallah. Ini agak sensitif tapi Allahu la yastahi min al-haq. Iya, ya, na'am. Semoga kabar antum dalam keadaan baik, sehat, segar selalu setelah safari daurah antar pulau yang diakhiri di Semarang kota kemarin. Selalu rindu kangen sama muhadharahnya antum nih. Antum gak lupa tersenyum saat kajian ataupun saat jalsah khususnya. Masya Allah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Naam, dalam berhubungan badan antara suami istri, batasan-batasan intinya sampai keluar air mani, itu yang membatalkan puasa. Berarti yang tidak keluar air mani tidak batalkah? Meski istilahnya timba sudah kadung masuk ke sumur. Jika suami istri yang keluar mani hanya salah satu dari mereka ini, berarti tidak batal semuakah atau bagaimana, nggih? Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Naam. Hayyakumullah Akh Muhammad ya Galawi. Alhamdulillah saya jawab, kabar baik, sehat, ya segar, ya masih bisa ngobrol sama antum semua ya di malam hari ini. Semoga antum semua juga demikian, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita senantiasa tersenyum dan tersenyum, dan semoga antum juga demikian. Nah, kemudian masalah jawaban dari pertanyaan ini, ya sebagaimana tadi Akhuna Lusad Fauzi telah menyampaikan, cukup sensitif tapi sangat penting sekali karena berkaitan dengan keabsahan ibadah puasa kita dan bahkan berkaitan dengan hukum-hukum yang akan muncul ketika kita salah dalam memahami dan berbuat. Ya. Jadi dari pertanyaan yang diajukan di sini ada dua hal yang perlu dipisah. Nah, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan kriteria sebuah hubungan suami istri yang mewajibkan apa? Mandi dan membatalkan puasa. Yang kedua adalah ya, bagaimanakah kalau seseorang melakukan perbuatan tersebut pada bulan Ramadan? Karena mungkin ini ya, pertanyaan ini menunjukkan bahwa ya yang bertanya ataupun kesannya belum paham. Nah, maka untuk berhubungan badan antar suami istri, batasan-batasan intinya itu, nah, yang membatalkan puasa dan mewajibkan mandi itu sama hukumnya. Jadi ketika sudah mewajibkan mandi berarti membatalkan puasa. Nah, ketika hubungan itu sampai membatalkan puasa, ya, maka bisa jadi mewajibkan mandi. Nah, dan bisa jadi tidak mewajibkan mandi. Ya, tetapi setiap yang mewajibkan mandi maka membatalkan puasa. Akan kita rinci nanti. Perlu diketahui bahwa hubungan suami istri ya yang membatalkan puasa dan mewajibkan mandi adalah ketika terjadi ilaj, yaitu terjadi apa namanya hubungan yang seperti disebutkan di sini, timba sudah masuk ke sumur. Ya. Jadi ketika timba sudah masuk ke sumur, walaupun tidak mengeluarkan air, yang laki-laki maupun yang perempuan, suami maupun istri tidak keluar air, ketika timba sudah masuk dan masuknya itu sudah melampaui batas minimal. Nah, ya, sudah apa? Melampaui batas minimal. Ya, yaitu apa itu batas minimalnya? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu." Naam, jika kemaluan laki-laki sudah masuk kepada kemaluan perempuan maka sudah wajib untuk mandi. Nah, di sini yang mewajibkan mandi adalah dengan ghiyabul hasyafah. Dengan apa? Tenggelamnya kepala dari kemaluan suami. Ketika sudah tenggelam, maka sudah wajib mandi walaupun tidak keluar air dan walaupun itu hanya terjadi sekali. Ketika itu batal puasanya dan dia harus mandi. Nah, ya. Kemudian yang perlu diketahui, ya, dan ini disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Bakar, oleh Asy-Syaukani, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, bahwa yang jadi timbangan itu adalah kadar minimalnya ada tadi sudah tenggelam kepala kemaluan suami. Nah, kemudian berikutnya yang perlu difahami, ya, adalah apa yang hukum-hukum yang muncul ketika seseorang melakukan jima, ya, pada bulan Ramadan. Nah, ketika terjadi di sana ada, mungkin perlu saya jelaskan, batasan-batasan inti. Intinya tidak boleh dalam bulan Ramadan, tidak boleh bagi seseorang melakukan hubungan badan, baik sampai masuk ataupun yang akan, ya, menyebabkan keluarnya air mani. Sehingga kalau seandainya, ya, ada seorang suami yang berhubungan dengan istrinya pada selain kemaluan istrinya, kemudian hubungan itu membuat sang suami mengeluarkan air mani, maka sama hukumnya puasanya batal dan si suami wajib mandi. Tetapi si istri tidak wajib mandi dan tidak batal puasanya ketika tidak keluar, ya, air maninya. Jadi harus dibedakan ini. Kondisi pertama adalah jima. Memang timba masuk ke sumur, maka dua-duanya wajib mandi dan dua-duanya puasanya batal. Nah, di mana kadar minimalnya adalah ketika kepala kemaluan suami sudah masuk, maka sudah batal walaupun tidak keluar air mani. Yang kedua, hubungan itu pada selain kemaluan istri, misalnya seorang suami berhubungan dengan istrinya di mana saja, dengan apa, ya, yang halal, maka di sini ketika yang suami ini keluar mengeluarkan air mani, maka batal puasanya dan juga wajib untuk mandi. Tetapi si istri ketika tidak keluar, maka tidak batal puasanya dan tidak wajib mandi. Nah, di sana, sebagian para ulama membolehkan hubungan yang sifatnya mungkin sekedar cumbuan ataupun ciuman, maka boleh, dan ketika hal itu tidak memancing kepada hal-hal yang lebih besar. Tetapi ketika seseorang tidak bisa menahan, maka dia harus menghindari hal tersebut. Dia wajib untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syahwat, walaupun halal, karena akan mengakibatkan puasanya menjadi batal. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, ketika perbuatan itu terjadi, maka di sana ada hukum-hukum yang terkait. Yaitu ketika yang terjadi adalah jima, maka khusus pada jima ini ada kewajiban-kewajiban bagi orang yang melanggarnya. Yang pertama, dia wajib untuk membayar kafarah. Apa itu kafarah? Ya, puasa, ya, pada bulan Ramadan, kemudian dia melakukan jima, maka kafarahnya adalah yang pertama, membebaskan budak yang beriman. Kalau dia tidak dapatkan dan temukan, maka yang kedua, dia wajib untuk membayar ataupun melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. hanya dengan sekali saja pada siang hari bulan Ramadan, maka sudah mewajibkan dia untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau ternyata dia sudah berusaha dengan maksimal tetapi tidak mampu, maka berpindah. Ya, kafarahnya bentuknya adalah apa? Membayar it'am, memberi makan 60 orang miskin. Nah, dan ini kafarahnya secara urut, tidak boleh memilih-milih. Ah, ini saja membayar ya makanan saja, tidak boleh, harus dari pertama. Kalau enggak bisa membebaskan budak, maka berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya. Kalau tidak bisa, maka baru apa? Membayar na'am it'am, memberi makan 60 orang miskin. Dan ini adalah kesepakatan ya di kalangan para ulama. Hadisnya sangat banyak dan tidak perlu kita sebutkan karena waktu yang sudah ya singkat. Kemudian bagaimana hukum apa istri, apakah yang harus membayar fidyah hanya suami saja atau suami istri? Maka di sini dilihat kondisinya istri. Kalau istri melakukan hal tersebut dengan ta'i'ah, dengan tau'an ya, dengan apa namanya memang istilahnya ya dia mau, bukan karena terpaksa, bukan setelah, bukan karena dia sudah melawan, sudah mengingatkan, tapi dia dipaksa. Ini beda lagi. Kalau dia melakukannya dengan senang hati dan dengan kerelaan, maka si istri juga wajib membayar kafarah. Suami dan istri dua-duanya wajib. Tapi kalau si istri melakukan itu karena terpaksa, karena diancam, betul-betul di naam dipaksa ya, bahkan dengan fisik, maka di sini si istri tidak wajib membayar kafarah, tetapi dia tetap wajib untuk membayar ya hutang puasanya. Nah, ini hukum-hukum yang terkait. Kemudian jika terjadi pengulangan jima pada bulan Ramadan, maka para ulama mentafsir, kalau terjadinya hanya satu hari tapi terulang-ulang dalam satu hari tersebut, maka cukup membayar satu kali kafarah. Nah, ya walaupun para ulama kemudian berselisih pendapat, kalau pagi hari terjadi, dia sudah bayar kafarah, sorenya terjadi lagi, apakah dia harus bayar lagi? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan dia harus bayar lagi, tetapi pendapat yang kuat karena ini berkaitan dengan hurmat dzalikal yaum, kehormatan hari itu, maka cukup membayar satu kafarah. Tetapi kalau ternyata di beda hari pada bulan yang sama, masing-masing hari, maka mewajibkan dia untuk membayar kafarah. Naam. Ya, penebus dosa. Kemudian kondisi yang kedua tadi, jika seseorang ya keluar air mani dengan tanpa jima, apakah juga wajib untuk membayar kafarah? Maka di sini tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah, yang wajib hanya untuk membayar puasanya. Nah, tetapi dia telah melakukan dosa yang besar karena menyebabkan dirinya berbuka pada bulan Ramadan, sehingga harus dijauhi segala macam perbuatan yang akan mengantarkan dia kepada hal yang membatalkan puasanya. Nah, jadi ini ya, semoga jawaban ini betul-betul ya cukup ya, dan menjawab semua yang menjadi iskal bagi Al-Akh Muhammad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita di atas ketaatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah yang kita tunggu-tunggu, dan yang terpenting lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekuatan, taufik, hidayah dan bimbingannya kepada kita semua di dalam bulan Ramadan tersebut, sehingga kita bisa mengisinya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa-dosa saudara kita kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jika ada benarnya maka dari Allah, dan jika ada salahnya maka dari saya dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tadi ada tanggapan dari akhuna Umar Munorogo. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustazuna Abul Haris dan Ustaz Fauzi hafizakumullah atas jawaban dan penjelasannya. Masya Allah, mufid jiddan. Nah. Ya, jazakumullah khairan wa iyyakum. Barakallahu fikum. Para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah, kita sudah berada di penghujung program Bincang Islam hari ini, pertemuan yang kedua dengan tema Fikih Puasa bersama Ustadz Abul Haris Muhammad bin Musli Elsi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, sudah belasan pertanyaan yang sudah terjawab pada pertemuan malam ini. Semoga jawaban tersebut, jawaban yang beliau sampaikan, dapat menjadi solusi bagi para pendengar sekalian. Tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam ya, atau 120 menit kami menemani ruang dengar Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abul Harits hafizahullah atas jawaban dan bimbingan yang diberikan. Semoga Allah mudahkan kita bisa berjumpa lagi pada Bincang Islam hari ini sesi berikutnya. Saya Fauzi Latukoncina undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap ikuti berbagai program menarik penuh faedah di radio kesayangan kita, Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Dan insya Allah siaran ulang Bincang Islam hari ini pada malam ini, yaitu sesi yang kedua, insya Allah akan kita informasikan di Telegram Radio Minhajul Athar. Naam. Akhir kata, afwan jika ada kekurangan. Naam, kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan dari kami dan juga dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.